بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita masih berada di mukaddimah yang ketiga sebelum kita memasuki materi tafsir kita, yaitu beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Beberapa kaidah penting dalam ilmu tafsir. Pada sekian pengajian yang telah lalu, kita telah membahas kaidah yang pertama. Apa bunyinya? Sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Al-Quran dengan apa? Perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu penafsiran Al-Quran dengan apa? Perkataan Nabi. Pada malam hari ini kita akan memasuki kaidah yang kedua. Di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir adalah kaidah yang berbunyi, tafsir dengan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Tafsir dengan akal diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Tafsir dengan akal ini biasa diistilahkan oleh para ulama dengan tafsir dirra'yi. Sebelum kita memasuki kaidah ini, saya memandang perlunya membawakan suatu pendahuluan yang berisikan hal-hal penting seputar akal. Yang pertama adalah kedudukan akal dalam agama Islam. Akal merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi para manusia. Banyak karunia yang Allah berikan kepada para manusia. Di antara karunia yang terbesar dan teristimewa adalah karunia apa? Akal. Mengapa? Karena dengan akal, seorang insan bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan dia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dan dengan akal pula, manusia dibedakan dengan makhluk lain, yaitu apa? Apa? Hewan. Salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan apa? Kalau manusia berakal, hewan tidak apa? Tidak berakal. Tapi hewan memiliki apa? Naluri atau insting. Akal memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya akal itu dimuliakan dan dihormati di dalam agama Islam, satu, Islam telah menjadikan akal sebagai salah satu dari lima hal pokok yang diperintahkan untuk dijaga. Hal pertama yang menunjukkan bahwasanya akal itu dihormati dan dimuliakan dalam agama Islam, akal merupakan salah satu di antara lima hal pokok yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga. Lima hal itu diistilahkan oleh para ulama kita dengan ad-dharuratul khams. Apa kira-kira lima hal itu? Siapa yang tahu? Satu, akal, bagus. Kedua, jiwa atau nyawa. Tiga, apa? Apa? Raga, sama itu jiwa. Apa? Harta, bagus. Empat, empat, hah? Apa? Anak atau keturunan, bagus. Lima, satu lagi apa? Yang paling penting malah ketinggalan. Apa? Agama. Itu yang paling penting malah ketinggalan. Jadi lima hal pokok yang harus dijaga di dalam agama kita adalah: satu, agama; dua, jiwa atau nyawa; tiga, akal; empat, keturunan; lima, apa? Harta. Mengapa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga lima hal ini? Karena kemaslahatan dunia dan akhirat, atau kemaslahatan dunia dan agama, tergantung di dalam penjagaan seorang manusia terhadap lima hal pokok ini. Dan di antara bentuk penjagaan Islam terhadap akal, Islam melarang orang untuk minum minuman yang apa? Yang memabukkan. Kenapa? Bisa merusak apa? Akal. Jadi akal memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam agama Islam. Kenapa? Pertama, karena akal merupakan salah satu di antara lima hal pokok yang diperintahkan di dalam agama untuk dijaga. Kedua, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya akal ini memiliki kedudukan istimewa di dalam agama Islam, akal dijadikan oleh Islam sebagai barometer kewajiban mengamalkan syariat. Akal dijadikan di dalam Islam sebagai barometer kewajiban melakukan syariat. Diistilahkan oleh para ulama dengan manatut taklid. Akan jelas seandainya saya sampaikan keterangan berikut. Seorang itu wajib untuk sholat kalau punya apa? Ini barometernya. Kalau dia nggak punya akal, maka dia tidak wajib apa? Sholat. Contohnya orang apa? Orang gila. Kalau akal hilang, maka dia tidak terkena beban kewajiban melakukan agama. Tapi kalau akal ada, maka dia harus apa? Wajib melakukan beban. Dan ini menunjukkan bahwasanya akal itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Dijadikan sebagai barometer. Orang punya akal, dia akan berkewajiban untuk melakukan syariat Islam. Kalau dia tidak punya akal, maka dia tidak berkewajiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim Al-Dhahabi dan Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalatha." Ada tiga golongan yang kesalahannya tidak dihisab. Ada tiga golongan, kalau orang bersalah melakukan dosa, dia tidak diapa? Tidak dihisab, apalagi dihukum. Anin na'imi hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia apa? Bangun. Kalau orang tidur itu dia mukul orang lain, dihukum enggak? Enggak hukum. Kenapa? Karena akalnya sedang tidak berada di kepalanya, alias akalnya sedang istirahat sebentar. Wa anissaghiri hatta yakbur. Dari anak kecil sampai dia dewasa. Kalau sudah dewasa, anak kecil akan dihukum. Tapi kalau masih anak kecil, kenapa? Otaknya belum apa? Bukan gak ada, belum apa? Belum sempurna. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anil majnuni hatta yaqin. Dari orang gila sampai dia berakal kembali. Kalau orang, kalau anak kecil itu akalnya belum sempurna, kalau orang gila akalnya apa? Enggak ada. Ini hal yang kedua yang menunjukkan keistimewaan akal di dalam Islam. Hal yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya akal memiliki kedudukan yang istimewa dan terhormat dalam agama Islam. Islam telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Saya ulangi, hal yang ketiga, Islam telah menetapkan denda penuh atas tindak kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan tindak kriminal, entah pakai pukulan, entah pakai listrik, entah pakai apa, dan korbannya itu dan tindakan itu berakibat atau mengakibatkan korbannya itu hilang akalnya, maka saat itu Islam menentukan si pelaku dikenakan denda penuh. Denda penuh itu seberapa? Diistilahkan oleh para ulama dengan diyah kamilah. Denda penuh itu adalah 100 ekor unta. Lah, sepitik lah. Bentar dulu. Satu ekor unta kalau harganya 4.000 real. Berarti 100 berapa? 400 ribu real. Berapa rupiah itu? Kalau 1 real 2.500 rupiah, berarti dikenakan denda 1 miliar. Oh, gede banget ya sebelumnya. Jadi Islam itu saking menghargainya akal, sampai-sampai kalau ada orang yang menghilangkan akal orang lain, maka dia harus membayar berapa? 1 miliar. Indah gak Islam? Gak cuma di penjara om. Hah? Suruh bayar apa? Suruh bayar 1 miliar rupiah. Dan hal ini kata Imam Ibnu Qudamah tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang menghilangkan akal orang lain, dia akan dikenakan denda penuh. Karena nanti kalau misalnya kita bicara masalah denda itu ada 1/10 dari denda. Misalnya jari-jari ini ya. Jari-jari ini. Kalau misalnya ada orang motong jarinya orang lain, satu jari, nah, jarinya ada berapa? 10. Kalau motong satu jari, kena seberapa? 1/10. Berarti berapa tuh? Nah, 100 juta. Nah, menghilangkan jarinya orang itu berapa bayarnya? 100 juta. Apa ada agama yang menghargai anggota tubuh manusia seperti agama Islam? Ini satu jari. Kalau menghilangkan otak atau akal seseorang, maka kena berapa? 1 miliar. Yang keempat, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Islam itu menghargai akal, pujian agama Islam atas orang-orang yang berakal. Pujian agama Islam atas orang-orang yang berakal. Dan juga Islam memotivasi kita semua untuk bertafakkur, berpikir, melakukan pengamatan dan renungan, serta mengambil iktibar dan pelajaran dari segala sesuatu. Dan itu semuanya kerjaannya apa? Kerjaannya akal. Bertafakkur, tadabbur, merenung, mengamati, mengambil pelajaran, itu semua adalah pekerjaan akal. Dan Islam memuji orang-orang yang mau bertafakur. Maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bertafakur, mempergunakan akal kita untuk berpikir. Pujiannya banyak sekali dan banyak ayat yang diakhiri dengan kata-kata la'allahum ya'qilun, agar mereka berpikir, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakur, dan seterusnya. Sudah, setelah kita mengetahui akan kedudukan akal dalam agama Islam, kita masuk ke poin berikutnya, tugas akal dan batasan kewenangannya. Poin berikutnya adalah tugas akal dan batasan kewenangannya. Walaupun akal telah mendapatkan pemuliaan dan penghormatan sedemikian rupa dari agama Islam, namun agama kita tidak lupa untuk menggariskan batasan-batasan kewenangan jelajah akal. Jadi akal itu diberi apa? Batas. Ini loh, kalau kamu itu ingin bereksplorasi, ingin menjelajah, jelajahlah dalam hal-hal ini. Kalau sudah lewat dari hal ini, maka itu adalah di luar batas kewenangan kamu. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap akal. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Seencer-encernya akhlak seorang manusia, tidak mungkin dia itu bisa mengetahui hakikat segala sesuatu, tidak mungkin. Meskipun seencer akhlaknya Isaac Newton, atau siapa lagi akhlaknya yang katanya encer itu? Einstein, Albert Einstein, atau siapapun juga orang-orang yang terkenal keenceran akalnya atau IQ-nya yang tinggi, tidak mungkin dia itu bisa mengetahui hakikat segala sesuatu. Kalau dia memaksakan diri untuk melewati batas yang sudah digariskan dalam agama, maka dia akan terjerumus ke dalam kegelapan yang tidak ada batasnya dan akan tenggelam di dalam kesalahan dan kekeliruan yang fatal. Maka Imam Asy-Syafi'i mengingatkan, inna lil aqli hajjan yantahi ilaihi kama anna lil basari hajjan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang tidak dapat dia lampaui, sebagaimana mata memiliki batas yang tidak dapat dilampaui. Panjenengan dengan mata telanjang bisa melihat jarak berapa kilometer? Yang matanya masih sehat nih, nggak pakai kacamata. Berapa kilo? Kita bukan bicara Superman ya. Karena Superman itu cuma dongeng. Berapa kilo? Berapa? 10 kilo? Enggak mungkin 10 kilo. Sekilo aja mungkin sudah. Begitu pula akal. Kata Imam Syafi'i, akal itu diumpamakan dengan apa? Dengan mata. Mata itu memiliki batas kemampuan. Begitu pula akal juga memiliki batas kemampuan. Di antara hal-hal yang berada di luar batas kemampuan akal, contohnya menyibukkan diri dengan membayangkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Dibayang-bayangkan Allah itu bentuknya bagaimana ya? Tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, wajahnya bagaimana? Ini adalah di luar batas kemampuan akal, kemampuan akal seorang manusia. Contoh yang lain adalah mencoba menggali, mengetahui apa sih hakikat ruh. Hakikat apa? Ruh, nyawa itu sebenarnya warnanya apa, bentuknya kayak gimana, hijau, apa biru, apa merah. Ini semua di luar apa? Di luar batas akal seorang manusia. Atau juga memaksakan diri untuk membahas berlebihan tentang azab kubur, atau nikmatnya, atau tentang neraka dan tentang surga. Sampai-sampai ada seorang yang menggunakan akalnya berbicara tentang azab kubur, dan dia mengatakan, bagaimana mungkin seorang itu akan diazab kubur? karena seluruh saraf-sarafnya itu sudah mati. Bukan hanya mati, bahkan tulang belulangnya sudah apa? Hancur. Apakah mungkin akan diangkat? Sedangkan orang yang dibius saja masih hidup ya, dibius. Badannya masih apa? Masih utuh, dibius. Kalau dipukuli kerasa enggak? Ya keras. Jadi enggak mungkin ada agak apa? Dia ini menggunakan akalnya untuk menolak atau menyanggah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab kubur. Dan inilah yang dikerjakan oleh Agus Mustafa di dalam kitabnya atau bukunya Tidak Ada Adab Kubur. Maka manusia, akal manusia itu memiliki batasan. Jangan sampai lewat dari batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akal untuk menerima dan melaksanakan perintah syariat. Walaupun barangkali akal tersebut belum mengetahui apa hikmah di balik perintah tersebut. Dan perlu kita ketahui, maksiat yang pertama kali terjadi adalah gara-gara tidak mengamalkan aturan tersebut. Maksiat apa yang terjadi pertama kali? Maksiat yang pertama kali terjadi. Maksiat yang dilakukan oleh siapa? Oleh? Hah? Sebelum Nabi Adam. Oleh siapa? Iblis. Oleh siapa? Iblis. Kapan? Ketika disuruh untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Saat itu bagaimana sikap Iblis ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam? Membangkang. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia terciptakan dari api, sedangkan Adam terciptakan dari apa? Tanah. Dan menurut akalnya Iblis, api itu lebih mulia dibandingkan apa? Jadi maksiat yang pertama kali terjadi adalah karena menolak dalil dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 12, "Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Apa jawaban iblis? "Qala ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari apa? Tanah. Main apa? Main akal. Dan Syekhul Islam menggambarkan bagaimana akal atau mengumpamakan akal dengan mata. Seperti Imam Syafi'i tadi. Kata dia, kata Syekhul Islam, akal seandainya dia itu diterangi dengan ajaran agama ibarat mata yang dibantu oleh sinar matahari atau sinar lampu. Kata dia, akal kalau diterangi dengan apa? Dengan iman, percaya kepada nas-nas agama Islam, itu seperti mata kalau dibantu dengan cahaya matahari atau cahaya apa? Atau cahaya lampu. Dan akal yang tidak diterangi dengan syariat Islam ibarat mata yang tidak dibantu dengan lampu atau sinar matahari. Sekarang Anda atau kita semua masuk ke sebuah kamar. Di depan kita ada tulisan yang begitu jelas, besar di papan tulis. Malam-malam, ada apa? Ada lampu. Kita bisa membaca, misalnya kita pengen membaca katakanlah setengah dari tulisan yang ada papan tulis. Tahu-tahu apa? Pek, lampu apa? Mati. Hah, bisa ngelihat? Bisa ngelihat? Dipaksa-paksakan. Kita kerahkan seluruh kekuatan mata kita. Kita kan kadang-kadang ada mata ini bisa ditingkatkan apa? Volumenya. Bisa ditingkatkan volumenya. Kalau mau ngelihat sesuatu apa yang kelihatannya gimana gitu. Maka dibesarkan. Itu pun kalau misalnya kita berada di ruangan yang gelap sudah kita besarkan, gak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan bantuan dari apa? Dari lampu. Itulah perumpamaan akal yang tidak diterangi dengan syariat Islam. Dia bisa melihat, tapi penglihatannya terbatas. Kalau dia bisa melihat, kadang-kadang melihatnya salah. Makanya kan kalau kita lagi mati lampu, kan sering tersandung-sandung, iya gak? Nyari korek mana nih korek? Korek yang kepegang apa? Yang kepegang gelas. Akhirnya gelas apa? Gelas tumpah. Atau misalnya dia jalan ke sandung ini, ke sandung itu. Begitu pula akal seorang manusia seandainya tidak diterangi dengan syariat Islam, maka dia pun akan tersandung-sandung, terjerumus pada kekeliruan-kekeliruan. Salah satunya adalah menolak sesuatu yang sudah absolut atau sesuatu yang sudah baku di dalam agama Islam. Seperti contohnya tadi, orang yang menolak adanya adab apa? Adab kubur. Sudah. Berikutnya, poin berikutnya adalah akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Di antara ciri khas agama Islam dan salah satu keindahannya, agama kita ini adalah merupakan agama fitrah yang sejalan dengan akal sehat dan sesuai dengan tabiat manusia, tapi tabiat manusia yang bersih dari penyakit syahwat dan virus apa? Syubhat. Jadi Islam itu akan sejalan dengan tabiat manusia, asal tabiat manusianya bersih dari penyakit syahwat dan virus apa? Virus syubhat. Tidak mungkin akan ada kontradiksi antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Kenapa? Karena yang menciptakan akal adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menurunkan agama Islam siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan satu, maka enggak mungkin saling apa? Saling bertentangan atau kontradiksi. Makanya Abdul Qasim At-Taimi, salah seorang ulama di abad ke-6 Hijriah, beliau pernah berkata, "Wala nu'aridu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma'qul." Dan kita tidak boleh menyanggah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal. Kenapa? Li'anna ad-dina innama huwa al-inqiyadu wa at-taslimu duna ar-rabbi 'ala ma yujibuhu al-'aql. Karena hakikat agama adalah berserah diri terhadap perintah agama, bukan mengikuti apa yang didikte oleh akal. Li'anna al-'aqla ma yu'addi ila qabuli sunnah. Sebab akal yang sehat adalah akal yang mengantarkan manusia untuk menerima sunnah. Fa amma ma yu'addi ila ibtaliha wa huwa jahlun la 'aql. Adapun akal yang mengakibatkan seseorang menolak sunnah, maka itu bukanlah akal yang sehat. Itu tidak lain hanyalah bentuk kebodohan. Syekhul Islam memiliki buku khusus yang membahas masalah ini. Dan buku itu sangat bagus. Beliau beri judul Daru'u Ta'arudil Aqli wa Naqli. Menolak keyakinan bahwasanya akal itu bertentangan dengan apa? Dengan dalil. Sekarang saya akan membawakan contoh akal yang tidak sehat. Kemudian setelah itu akan saya bawakan contoh dalil yang tidak apa? Sahih. Jadi kita sudah ingatkan, akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil apa? Sahih. Nah, hati-hati, masing-masing memiliki sifat, memiliki karakter. Yang tidak bertentangan dengan dalil adalah akal yang apa? Sehat. Dan yang tidak bertentangan dengan akal adalah dalil yang apa? Sahih. Berarti kalau misalnya akalnya tidak sehat, bisa jadi apa? Bertentangan. Atau dalilnya tidak sahih, bisa jadi apa? Bertentangan. Contoh akal yang tidak sehat. Dalilnya sahih, tapi akalnya tidak apa? Tidak sehat. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Andaikan ada seekor lalat masuk ke dalam gelas salah seorang kalian, maka hendaklah apa? Diapakan? Dicelupkan. Plus. Sampai tenggelam. Terus habis itu apa? Diminum sama lalatnya. Summal yanzihu. Kemudian setelah itu buang itu lalat. Jadi dibuangnya setelah apa? Setelah dicelupkan semuanya. Kenapa wahai Nabi? Fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra shifa. Karena salah satu sayapnya mengandung penyakit dan sayap yang satunya mengandung apa? Obat penawar racun. Orang yang tidak menerima hadis ini berarti akalnya tidak apa? Tidak sehat. Mengapa? Karena dalilnya apa? Sahih. Makanya ada sebagian orang yang lebih percaya terhadap perkataan dokter. Dokternya pun bukan dokter muslim. Dokternya dokter kafir. Daripada percaya hadis tersebut. Alasannya gak mau mengamalkannya apa? Katanya dokter anu di barat itu gak mungkin. Lalat yang sedemikian kotor nemploknya itu di tempat-tempat yang kotor. Gak mungkin ada apa? Ada penawarnya, ada obatnya, gak mungkin, gak masuk akal. Gak masuk akal yang apa? Yang tidak sehat. Tapi kalau akal yang sehat akan masuk. Kenapa? Karena yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi ini sumbernya dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan lalat. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menolak hadis ini dan mengatakan bahwasanya agama Islam itu bertentangan dengan akal, dalilnya adalah hadis ini, maka kita katakan sama sekali Islam tidak bertentangan dengan akal. Islam itu bertentangan dengan akal yang tidak apa? Sehat. Contoh dalil yang tidak sahih. Tadi contoh akal yang tidak apa? Sekarang contoh dalil yang tidak sahih. Ada suatu hadis yang berbunyi, "Ahdiru mawa'idakumul baqal." Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian. Ini apa? Hadis, katanya hadis. Hidangkanlah sayuran di meja makan kalian, fa innahu maqradatun lisyaitan. Karena hal itu akan mengusir setan. Ya. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mau mengusir setan, sediakan apa? Jangan kangkung. Atau sediakan jangan apa? Jangan terong. Supaya setannya pada apa? Pada lari. Wah, Islam ini gak sesuai dengan akal. Gak rasio Islam. Gak sesuai dengan logika Islam ini. Masa ada hadis yang mengatakan, kalau mau mengusir setan apa? Siapkan sayuran. Di rumah siapa yang gak ada sayurannya? Hah? Meskipun sayuran itu macam-macam, setiap rumah mesti ada apa? Sayurannya. Saya punya sayur kangkung, panjangnya punya sayur terong, yang lainnya punya sayur bening. Akhirnya gak ada setan yang masuk ke rumah seseorang. Sampai ahlul maksiat, mereka juga punya sayur di rumahnya. Wah, Islam ini gak masuk akal. Kita katakan, hati-hati mas ngomong. Teliti dulu, hadisnya ini sahih apa enggak? Kita katakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Buku yang digarang untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu. Oh, sebenarnya itu hadis loh. Mungkin hadis yang dibikin sama tukang sayur mungkin ya. Supaya sayurnya apa? Supaya sayurnya laku. Hadis yang lain. Man ittakhadha dikan abyad, barang siapa yang memelihara ayam jago putih. Apa? Pahalanya atau apa keuntungannya? Lam yaqrabhu syaitanun wala sihrun. Maka setan dan sihir tidak mungkin bisa mendekati orang tersebut. Hah? Mudah kan mengusir setan atau melindungi dari sihir? Mudah. Beli apa? Beli ayam jago warna apa? Warna putih. Wah, Islam ini nggak masuk akal betul. Masa mengusir setan atau sihir pakai ayam jago? Kita katakan Islam bukan agama yang bertentangan dengan akal. Kalau misalnya ada dalil yang kelihatannya bertentangan dengan akal, maka ceklah dalil tersebut apakah dalilnya sahih atau tidak. Kalau misalnya dalilnya adalah dhaif atau bahkan palsu, maka hadis tersebut tidak dikatakan sebagai hadis. Ini juga termasuk hadis yang palsu. Hadis berikutnya. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ah. Andaikan salah satu di antara kalian berbaik sangka terhadap suatu batu, maka batu tersebut akan memberi manfaat padanya. Andaikan salah seorang di antara kalian berhusnudzon, berbaik sangka terhadap apa? Batu. Nemu batu. Ini adalah batu bekas petir. Kena petir. Sebagaimana batunya siapa? Dukun cilik Ponari. Jadi batu itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, batu ini akan bermanfaat. Bisa mengobati apa? Sakit, bisa bikin orang kaya, dan lain sebagainya. Ini Islam ini ajaran tauhid apa ajaran paganisme? Ajaran kemusyrikan, ajaran animisme, dinamisme. Wah, Islam ini enggak masuk akal. Kita katakan hati-hati. Itu hadis kata Imam Ibnu Qayyim adalah merupakan hadis yang dikarang oleh kaum musyrikin, para penyembah berhala. Ini kalau hadis ini ketemu sama dukun, dukunnya senang banget ini. Wah, dapat dalil untuk jualan apa? Untuk jualan jimat. Karena rata-rata jimat dibikin dari apa? Dari batu. Makanya seorang muslim gak mudah menerima. Dia gak mudah. Ini ada hadisnya mas. Jualan jimat itu ada hadisnya. Ini hadisnya. Orang Islam yang cerdas gak bakal menerima sedemikian rupa. Dia akan teliti hadisnya sahih atau palsu dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang apa? Sahih. Kalau misalnya ada suatu pertentangan, maka ceklah akalnya sehat atau tidak. Kemudian kalau akalnya sehat, ceklah dalilnya sahih atau tidak. Sampai di sini pengajian kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan?